asli kelahiran Kota Udang, Sidoarjo. Bareng bersama SNP Indonesia, ada Ageng Musik, juga ada Diana Ria Interpres. Oplok-oploknya mana untuk Lala Widi Yu Palapa. Thank you. Saudara-saudaraku.